Hati-hati diperbudak keinginan. Karena keinginan banyaknya membuat kita sering lupa mensyukuri nikmat yang ada. Bukan tidak boleh punya keinginan, silakan. Yang penting kita menginginkan apa yang Allah sukai. Dan keinginan inilah yang mengantarkan kita bersyukur. Allah memberikan tambahan karunia bukan karena keinginan, melainkan karena syukur. Keinginan yang mengantarkan kita bersyukur, syukur yang membuka tambahan nikmat.